Risa Marcela, Jupalapa. SNB Indonesia. Kita damai dulu, joget dulu yuk. Hey! Karang bener. Kompak community. Suaranya nyanyi bareng-bareng lagi. Oh, terima kasih. Bapak Lura terima kasih. Terima kasih bos. Yang biru dong. Matur nuwun. Bos Pite. Terima kasih. Ada lagu permintaan dari teman-teman panitia, ya. Yeah.